emma. Tak dituruti aku mati bapa. Begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa, menimpa padaku. Ayah ibuku punya kemauan, ku dijodohkan tanpa perundingan. Sudah punya gandengan, begitulah nasib cintaku. Bagaikan buah si malakama, begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa, menimpa padaku. Sudah punya gandengan, begitulah hai nasib cintaku. Bagaikan buah si malakama, begitulah nasib cintaku yang kini sedang menimpa, menimpa padaku.